cukuplah sampai di percuma saja biar kasih kita sudah tak sehaluan lagi. Perbedaan kasih sayang jauh, aku tahu siapalah diriku. Terlalu dalam jurang pemisah, kasih sudah berakhir di sini saja. Kau bandingkan aku dengan dirinya, kau hina diriku, kau sibuk tentang harta. Kasihku sedar ku tiada berpunya. Jikalau kau memang tak lagi cinta, aku kan pergi walau terluka. Jikalau kau memang tak lagi cinta, aku kan pergi walau terluka. Chandra thank you. Ku tiada berpura.